السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Banyak sekarang di dalam sosial yang berlaku di negara kita, antaranya yang paling top lah sekarang ni buang bayi lah. Makan macam mak boleh makan. Tak ada modal.